Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pagi ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali dari kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di hadis keempat. Ya, maka sekarang kita masuk kepada kalimat wahada huwal jam'u bainal amrain. Ya, ini adalah bentuk penggabungan dari dua hal. Kalau di buku kami di halaman 74. Ya, penggabungan di antara dua hal terkait tentang ayat. Ya, fa amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Terkait hal ini yang Syekh menyatakan fayakunu al-abadu sababan fi syaqaihi au sa'adatihi bihasabi a'malihi wa maqasidihi. Ya, maka di sini sebab kebahagiaan atau kesengsaraan itu terdapat pada hamba, yang dengan dia si hamba melakukan sebab, apakah sebab kebaikan atau sebab keburukan, sang hamba akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Wallahu ta'ala yuqaddiru 'alal 'abdi bihasabi ma yaf'aluhu al-'abdu wa ma yaqsiluhu. Sedangkan Allah hanya mentakdirkan bagi hamba apakah si hamba termasuk orang-orang yang bahagia atau hamba termasuk orang-orang yang sengsara. Ya, berdasarkan apa yang diamalkan dan apa yang dia niatkan. Ya, si hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaan, kemampuan untuk mau melakukan atau tidak mau melakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan iradah atau kehendak, keinginan kepada manusia untuk mau melakukan atau tidak mau melakukan, untuk mau beriman atau kafir, untuk mau mengamalkan ketaatan atau mau maksiat, untuk mau mengamalkan sunnah atau mengamalkan bidah. Allah memberikan iradah kepada manusia, sekaligus kudrah, kemampuan, ikhtiar. Manusia bebas memilih, artinya tidak dipaksa di situ. Ya, barakallahu fikum. Namun apa yang Allah tetapkan itu pasti manusia melakukan dengan ketetapan Allah yang kauni. Ya, barakallahu fikum. Walaupun manusia berkehendak, hakikatnya itulah yang Allah kehendaki dengan ketetapan kauni. Walaupun Allah punya juga iradah syar'iyah. Perhatikan ya, dalam memahami takdir, kita harus memahami pintunya. Pintu memahami takdir itu kita mesti memahami iradah. Iradah atau kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua, yaitu iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Apa itu iradah syar'iyah? Disebut juga oleh para ulama iradah mahabbah. Kehendak Allah agar sang hamba melakukan ketaatan, agar sang hamba beriman kepada Allah dan seterusnya dari segala macam kebaikan atau dari perkara yang Allah cintai. Ya. Namun tidak semua hamba mau mengikuti apa yang Allah kehendaki tersebut. Misal iblis malah memilih kufur, Fir'aun malah memilih kufur. Ya. Na'am barakallahu fikum. Ini namanya iradah syar'iyah. Allah menghendaki sang hamba agar taat. Ya, namun Allah juga punya iradah kauniyah, yaitu ketetapan Allah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Apakah si hamba kufur atau si hamba beriman? Apakah si hamba mau taat atau maksiat? Ini pasti terjadi, yaitu kehendak Allah kauniyah. Nah, kehendak Allah kauniyah pasti terjadi. Sedangkan kehendak Allah secara syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak. Kalau terjadi sesuai dengan iradah, ya, kauniyah. Tidak terjadi berarti tidak sesuai dengan iradah kauniyah. Bisa dipahami di sini ya. Maka ketika iblis tidak mau taat kepada Allah, ya, Allah menghendaki iblis dengan irada syariahnya agar iblis taat pada Allah. Ketika iblis membangkang, Allah tanya, "Ya iblis, ma manaka antas juga lima khalaqtu biyadayya?" "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Iblis memilih membangkang. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak untuk sujud. Dia merasa sombong dan dia termasuk orang kafir. Ketika iblis memilih untuk menolak, itu sesuai dengan iradah kauniyah. Nah, ini kalangan yang sesat dalam bab ini, yaitu dua kelompok, kaum Qadariyah pengingkar takdir dan kaum Jabriyah yang hanya berpangku dengan takdir dan menafikan atau mengingkari, meniadakan adanya ikhtiar. Adanya ikhtiar pada makhluk. Ya, adanya kudrah pada makhluk. Adanya iradah, kehendak pada makhluk. Ya, baik. Orang-orang Qadariyah, mereka berpangku kepada ikhtiar makhluk. Mereka hanya berpegang kepada kehendak makhluk. Mereka hanya berpegang kepada iradah, kehendak makhluk. Mereka mengingkari takdir Allah. Sedangkan Jabriyah, mereka hanya berpangku kepada takdir Allah, mengingkari atau meniadakan kehendak yang Allah berikan pada makhluk, kemampuan. Sehingga tatkala mereka melakukan kekufuran, ya, mereka menyatakan ini sudah takdir Allah. Mereka melakukan kemaksiatan, ini sudah takdir dari Allah. Padahal Allah sudah berikan kepada mereka kemampuan untuk meninggalkan atau mau mengamalkan, ya, untuk kufur atau beriman. Taib barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami di sini ya. Nah, ini dua pintu untuk memahami takdir, yaitu memahami, ya, iradah Allah ada dua, iradah syariah dan iradah kauniyah. Iradah syariah, Allah menghendaki kebaikan pada hamba agar sang hamba taat. Ya. Nah, ini iradah syariah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, namun Allah memiliki iradah yang lain, yaitu iradah kauniyah. Yang ini pasti terjadi, apakah sang hamba taat atau maksiat, kafir atau syirik dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Wa hadha huwal jam'u bainal amrayn, kata Syekh Shalih Fauzan. Maka inilah bentuk penggabungan dari dua hal. Annal amala biqadarillah wa annaha bi fi'lil abadi. Bahwasanya semua amal-amal hamba itu berdasarkan takdir Allah. Dan hambalah pelaku dari amalan-amalan tersebut. Fal abdu sababun wa dhalika li annal majnuna wa ghairal aqil wa mukraha wa nasiya la yu'akhadhu. Ya. Perhatikan di sini. Maka hamba adalah sekedar pelaku sebab. Hamba adalah sebab. Oleh karena itu orang gila, orang yang akalnya sudah hilang, atau orang yang dipaksa, atau orang yang lupa, mereka tidak dihukum atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Li'annahu an ghairi qasdin. Ya, karena ketika mereka melakukan berbagai keburukan, orang yang gila itu, ya, an ghairi qasdin. Itu bukan berdasarkan kehendak mereka. Bukan berdasarkan niat atau tujuan mereka untuk melakukan keburukan tersebut. Ya. Walaysa hadha huwa min kasbihi wala min amalihi. Maka ketika orang gila dan yang lainnya yang melakukan keburukan tadi, ya, itu bukan karena usaha dia atau amalnya. Innama yu'akhadhu al-baligu al-aqilu al-mudriku. Ya, yang diadab karena mereka melakukan kesalahan adalah orang yang balig, ya, yang berakal, yang balig, yang sudah mampu berpikir, yang berakal, yang mudrik, yang mengetahui. Li'annahu walladhi, ya, karena dialah, ya, yang ya, dialah yang yajni, ya, karena dialah yang memetik, memanen alaiha syarran, ya, karena dialah yang memetik amalan keburukannya dia tadi. Kemudian kata Syekh menjelaskan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fa walladhi nafsu biyadih, maka demi Allah zat yang tidak ada sembahan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, yang jiwaku berada di tangannya. Hada qasamun, maka ini adalah bentuk sumpah. Wa man huwal muqsim, siapa yang bersumpah? Dalam hadis ini yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud, adh-dhahiru yang nampak annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nampak yang bersumpah adalah hadis Nabi, yang bersumpah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu Hada min aslul hadis. Kalau dikatakan yang bersumpah ini adalah Rasul, maka lafaz sumpah ini berarti berasal dari asal hadis. Wakila ada yang menyatakan, para ulama ada yang menyatakan, innal muqsima huwa ar-rawi, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ada yang menyatakan, yang bersumpah bukan Rasul, yang ketika dikatakan dalam hadis ini, fawalladhi nafsi biyadih, ini yang bersumpah Ibnu Mas'ud. Ya, fayakunu hada min mudrajin, min al-mudraji fil hadis. Kalau dikatakan, kalau di sini yang bersumpah Ibnu Mas'ud, ya berarti ini lafaz ini termasuk mudraj dalam hadis. Mudraj itu apa sih? Mudraj itu dalam ilmu mustalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di kitab beliau, ya, di kitab beliau Al-Muqidah, beliau menyatakan hiya alfadun taqa'u min ba'dir ruwati. Ya, muttasilatun bil matni. La yubayyinu lis-sami'i illa annaha min sulbil hadis. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala mengenai definisi hadis mudrat, dia adalah lafaz-lafaz yang terdapat atau berasal dari para perawi, bukan dari nabi. Misalnya dari Abu Hurairah, dari Ibnu Mas'ud, ya, yang dia muttasilah bil matan, yang dia bersambung dengan matan. Nah, perawi ini tidak menjelaskan kepada orang yang mendengar atau kepada orang yang mengambil hadis darinya, ya. Namun seolah-olah dikatakan bahwasanya apa yang diucapkan itu adalah berasal berada di tengah-tengah hadis sehingga disangka itu adalah bagian dari hadis, dari matan hadis, dari apa yang disabdakan oleh Rasul. Padahal itu adalah ucapan dia dan dia tidak menjelaskan. Ini mengenai mudraj, ya, hadis mudraj. Lebih lengkapnya nanti antum belajar ilmu mustalah apa itu hadis mudrat. Namun garis besarnya ialah demikian, yaitu lafaz yang berada, yang berasal dari rawi yang dia bersambung dengan matan. Rawinya tidak menjelaskan lafaz tersebut, itulah kalimat dari dia, bukan berasal dari hadis. Ya, sehingga orang menyangka itu adalah bagian dari hadis, padahal bukan. Nah, para ulama, ya, yang menjelaskan bahwasanya ini adalah mudrat, bukan ucapan Nabi, namun ucapan sang perawi untuk menjelaskan hadis tersebut dan yang lainnya. Dari berbagai tujuan, sang perawi menyisipkan kalimatnya di tengah-tengah hadis. Lakinna dhahira annahu min kalamir rasul. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, namun yang nampak bahwasanya sumpah tersebut, wa walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Yang nampak yang secara lahiriah ucapan tersebut, sumpah tersebut adalah dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aqsama sallallahu alaihi wasallam, maka berarti yang bersumpah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wasadiqul masduq, ya, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Mimbabi ta'kid, ini sebagai bentuk penegasan saja. Wal ahamiyati hadzal amr, ya, kenapa demikian? Karena urgensinya perkara ini, karena pentingnya perkara ini. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi al-kitab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang dari antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga hingga jarak dia dengan surga cuma sehasta lagi. Kalau dia mati nanti dia masuk surga. Namun ternyata catatan takdir apa yang Allah tetapkan itu mendahului dia, sehingga dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka menjelang kematiannya, faidhuluha, maka dia pun akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni alladzi quddira lahu, yaitu orang yang telah ditakdirkan baginya untuk beramal dengan amalan penduduk neraka menjelang kematiannya, sehingga akhirnya dia pun mati di atas amalan neraka. Ini penting, ya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatimiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu, amalan-amalan itu yang menjadi acuan adalah tergantung pada endingnya. Kalwi'ai idha taba'a'lahu taba'asfaluhu. Kata Nabi SAW, sebagaimana wadah, ya, seperti wadah yang apabila baik atasnya, maka niscaya baik pula yang di bawahnya. Wa idza khabusa a'lahu khabusa asfaluhu, dan apabila buruk atasnya, buruk pula bawahnya. Perhatikan di sini, Ya, perhatikan di sini. Bahwasanya yang menjadi acuan kita bagaimana nasib kita di akhirat kelak, yaitu ending amal kita. Ada orang dari kalangan sahabat yang gak pernah sholat, gak pernah wudu sekalipun, gak pernah beramal sekalipun, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia langsung ikut jihad. Dia ikut jihad, dia mati di jalan Allah, fisabilillah. Dan kata Nabi SAW, dia masuk surga. Subhanallah. Seumur hidup dia kafir, musyrikin. Ternyata di ending, di menjelang kematiannya, dia masuk Islam. Ikut jihad. Mati sebagai mujahidin. Ada juga orang yang beramal, jadi muadzin seumur hidupnya. Ketika dia naik ke atas menara muadzan, dia lihat ke bawah wanita ahlul kitab yang sangat cantik. Dia pun turun. Karena terpesona, terpikat, terfitnah dengan wanita cantik tersebut. Berniat meminang wanita cantik tersebut. Namun wanita cantik tersebut menolak karena dia adalah muslim. Dia mau menerima kalau dia bersedia murtad. Artinya berpindah ke agama sang wanita cantik tersebut. Kejadian ini di Mesir. Dia pun akhirnya meninggalkan agamanya, murtad, mau nikah. Dan dia pun mau mengambil barang yang di atas. Ketika dia ke atas, dia jatuh mati. Dan dia menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang jadi masalah. Amal kita ini gimana? Kita mungkin ya, beramal saat ini. Tapi bagaimana ending kita? Oleh karena itu kita senantiasa memohon pada Allah. Ya, agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya, ini penting sekali. Kita mohon pada Allah agar ditetapkan di dalam agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa tsabbit qulubana ala dinik. Ini Nabi sallallahu berdoa, ya Allah yang wahidat yang membolak-balikkan hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu di atas ketaatan kepadamu. Karena kita tidak mengetahui bagaimana ending kehidupan kita. Oleh karena itu kita penting sekali untuk senantiasa merasa takut pada Allah. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Tidak boleh merasa aman ya dari fitnah. Jangan pernah merasa, oh saya udah cingkrang, saya udah jenggot, saya udah cadaran, saya udah demikian-demikian. Tenang aja, nanti mati di atas ilham. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Siapa yang merasakan demikian, maka dia adalah munafik. Ya, dia adalah munafik. Gak ada seorang sahabat pun yang merasa aman dari demikian. Umar bin Khattab sampai minta kepada Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya, apakah saya termasuk orang munafik? Sekali berUmar bin Khattab demikian. Allahu musta'an. Kemudian, ayat kutiba alaih, fayamalu bi amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Penduduk neraka. Fasarahu as-sababa, maka jadilah si hamba ini, dialah yang menjadi sebabnya. It huwa alladhi amila, karena dialah yang mengamalkannya. Sehingga Nabi SAW menyatakan, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', fayasbiqu ahli kitab, fayamalu bi amali ahli jannah, fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan penduduk amalan penduduk neraka. Sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sahasta. Kalau dia mati langsung masuk neraka. Namun ternyata menjelang kematiannya catatan takdir telah mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ya kata Syekh Shalal Fauzan, hadza yadullu ala annal a'mala bil khawatim. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal tersebut itu yang menjadi acuan adalah endingnya, adalah akhirnya, ya, bukan bagaimana kita beramal saat ini, tetapi yang menjadi acuan adalah bagaimana kita mati di atas amalan tersebut. Apakah amalan kebaikan atau amalan keburukan? Nah, ini yang penting sekali ini, ya, ini yang menjadi PR kita. Ya, ini penting sekali. Ini nggak ada yang aman, ya. Siapa yang tahu kita itu mati di atas apa? Allah telah mewasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya, berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Kemudian ya, mana lagi tadi? Wa annal mu'tabara, maka ya, dan bahwasanya yang menjadi acuan, ma yamutu alaihi al-insan, al-insanu min khairin aw syarrin. Ya, dan juga bahwasanya yang menjadi acuan, ya, yang menjadi acuan adalah, yang menjadi pertimbangan adalah, menjadi tolak ukur adalah amalan yang seseorang kerjakan ketika dia menjelang kematiannya, apakah kebaikan atau keburukan. Ya, falau annahu afna umurahu bita'ati. Ya, walaupun seandainya dia menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, thumma irtadda fi akhiri hayatihi ila al-kufri, na'udzubillah, kemudian dia murtad di akhir kehidupannya, di akhir hayatnya, ya, dia murtad menuju kekafiran, sara min ahli nar wal iyadu billah, maka dia pun menjadi pelaku, menjadi penduduk neraka. Aw dhalla ala isma islamihi, ya, atau seorang hamba dia berada dalam keislamannya, lakinnahu amila amalan yujibu dukhulahu wa lam yakfur, namun ternyata dia melakukan suatu amalan yang menyebabkan dia masuk neraka, lam yakfur, yang tidak sampai derajat kekafiran sekalipun. Dakhala nara idza syaa Allahu dukhulahu, maka dia pun masuk neraka jika Allah kehendaki dia masuk neraka. Ya, ini walaupun dia tidak kafir, ya, seorang hamba yang membawa dosa-dosa besar ke akhirat, ini kita ketahui tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya, apabila Allah kehendaki Allah ampuni, apabila Allah kehendaki Allah azab. Namun kalaupun diazab, dia tidak kekal di neraka. Ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah terkait sahibul kabirah, yaitu pelaku dosa besar. Ya, Ahlussunnah tidak memvonis pelaku dosa besar selain kesyirikan pasti diampuni atau pasti diazab, namun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibratu bil khatimati, maka yang menjadi acuan, tolak ukur adalah ending dari kehidupan si hamba tadi. Ah, ini penting sekali, ya, penting sekali agar kita pahami mengenai pembahasan ini. Kemudian, ya, ada kisah yang menarik, ya, kisah dari sahabat Sahal bin Sa'ad, ya, mengenai kisah ini, ya, mungkin di antara antum sudah paham, kita muroja saja. Kata Sahal bin Sa'ad, anna Nabi SAW iltaqa wa huwa anna Nabi SAW iltaqa, bahwasanya Nabi SAW pernah bertempur, wa huwa wal musyrikuna fi ashabihi rajulun la yada'u syahadatan wala fa'adatan illa taba'aha yadribuha bisayfi. Nabi SAW pernah bertempur menghadapi kaum musyrikin, dan di antara para sahabat, ya, terdapat seorang pria yang sangat pemberani, yang tidak mendapatkan satu kelompok maupun terpisah dari pasukan musuh kecuali dia kejar, ya, kalau ada musuh sendiri atau ramai-ramai dia kejar, dan dia hantam dengan pedang, dia bunuh dengan pedang yang musuh tersebut. Faqalu ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulanun. Para sahabat berkata ketika mengomentari orang tersebut, ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih besar pahalanya hari ini dibandingkan orang tersebut, yaitu orang yang pemberani tadi. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan huwa min ahli nar. Enggak, kata Nabi. Dia itu penduduk neraka. Dia itu termasuk penduduk neraka. Kemudian para sahabat kaget mengenai hal ini. Ya. Faqala rajul min al-qaum ana sahibuhu. Maka ada seorang dari kalangan sahabat yang hadir di situ mengatakan, saya temannya dia, ya, saya temannya dia, saya tahu yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Fa'attabi'uhu, saya mengikuti dia. Ya, fajuriha ar-rajul jurhan syadidan, orang itu terluka parah, yang dikatakan sahabat pahala paling besar, yang paling pemberani tadi, dia terluka parah. Fasta'jalal maut, ya, maka orang tersebut pun mempercepat kematiannya, ya, dengan bunuh diri. Wada'a nasla sayfihi 'ala al-ard wa dhubabahu baina thadiyaihi, kata saksi yang menyatakan orang tersebut mati bunuh diri, ya, dia meletakkan gagang pedangnya di tanah dan ujungnya yang tajam di dadanya, ya, ya, thumma tahamala 'ala sayfihi faqatala nafsah, ya, kemudian dia menekan badannya kepada pedang tersebut dan dia pun bunuh diri, na'udzubillah. Fakhraja ar-rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ashhadu annaka Rasulullah, ya. Wa qassa alaihi al-qissata. Maka saksi tersebut menyatakan, wahai Rasulullah, aku benar-benar bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tahu dari Allah. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali mengenai ending kehidupan kita. Kita mati di atas apa? Di atas ketaatan atau di atas maksiat? Di atas iman atau di atas kekufuran? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita mohon pada Allah husnul khatimah. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika law afna al-abdu umrahu bil kufr. Demikian pula seandainya seorang hamba menghabiskan waktu umurnya, seluruh umurnya dengan kekufuran. Dengan kekufuran. Summa manallahu alaihi bitaubat bitaubati indal maut. Kemudian Allah memberikan karunia kepadanya, yaitu karunia taubat sebelum dia mati. Ya, qabla an tughargira ruhuhu. Sebelum nyawanya berada di kerongkongan, dia bertobat, dakhal jannah, maka dia pun masuk surga. Walidzalika yanbaghi lil muslim, lil muslim. Kalau di buku saya ini pakai syin, lil muslim, ini keliru ya, mungkin salah cetak. Yang benar adalah lil muslim, pakai huruf sin. Maka demikianlah yang sepatutnya bagi kaum muslimin, dari seorang muslim, ayyukthiru minad du'a bi husni khatimatihi, agar dia memperbanyak doa, yaitu permohonan agar dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan akhir yang baik. Wala yaqtarra bi amalihi, jangan dia tertipu dengan amalan-amalan yang dia kerjakan berupa ketaatan, puasa, tarawih, witir, salat sunnah, sedekah dan yang lainnya. La yadri ma yahtamu lahu bih, karena dia enggak tahu amalan yang akan ya mengakhiri hidup dia. Wa ala hada la yuhkamu ala insan annahu min ahli nar, maka berdasarkan hal ini ya, manusia yang masih hidup ya enggak boleh difonis, enggak boleh dihukumi bahwa dia pasti jadi penduduk neraka, au min ahli jannah, atau dia pasti jadi penduduk surga, bi mujibi amalih, ya, karena melihat berdasarkan amal-amal dia saja, illa man syahida lahu Rasulullah SAW, kecuali orang yang telah Nabi SAW persaksikan. Ya, semisal Umar masih hidup, dikatakan Umar ahli penduduk surga, Abu Bakar dan 10 sahabat yang mubasyarun, yang mereka mendapatkan kabar gembira dengan surga, mereka masih hidup dipersaksikan oleh Rasulullah, maka dipastikan mereka masuk surga. Adapun orang-orang yang masih hidup yang lainnya, enggak boleh kita katakan dia pasti penduduk neraka, walaupun dia kafir dan jelas kekufurannya. Bisa jadi Allah memberikan dia taubat. Di Belanda ada orang yang mencela Rasulullah SAW. Ini kafir Belanda mencela Rasulullah SAW. Ternyata saat ini dia masuk Islam. Dia datang ke Masjid Nabi. Dia datang ke Madinah, ke Mekah. Dia bertobat, dia berjumpa dengan ulama. Masya Allah. Ya. Bagaimana Al-Khalid bin Al-Walid yang menjadi otak dari kekalahan Rasulullah SAW dan para sahabat di perang Uhud. Ternyata menjadi Saifun bin Suyufillah. Pedang di antara pedang-pedang Allah. Yang membela panji Rasulullah, yang membela Islam, yang dengannya Allah menjadikan sebab-sebab kemenangan untuk kaum muslimin di dalam berbagai pertempuran. Umar bin Khattab juga demikian, ya. Dan para sahabat mayoritas mereka dahulu adalah musyrikin. Kemudian Allah karuniakan kepada mereka taubat, keimanan sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman. Ya, dan seterusnya. Li'anna hadha raji'un ila ilminnah. Karena ini semua memastikan seorang yang masih hidup apakah dia surga atau